Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik yang merupakan syarah dan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Syarah ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib yang berisi penjelasan singkat dan dalil-dalil dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih terkait dengan rukun yang kedua. Di kesempatan yang lalu, sudah kita bacakan bahwa ar-ruknu ats-tsani, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Itu sudah kita bahas poin-poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib dan juga penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Masih terkait dengan takbiratul ihram, di sini beliau berkata, ma yakunu fil qiyam ba'da takbiratil ihram wa qabla al-qira'ah. Hal-hal yang dilakukan ya saat kita dalam kondisi berdiri melaksanakan salat setelah takbiratul ihram wa qabla al-qira'ah, setelah takbiratul ihram dan sebelum kita membaca suratul Fatihah, apa yang harus kita lakukan, bagaimana ketentuan-ketentuan dan aturannya, ini yang akan dibahas oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau berkata, thumma, kemudian, yaitu setelah takbiratul ihram, kemudian orang yang melaksanakan ibadah salat, yaqra'u du'a al-istiftah. Hendaknya dia membaca doa al-istiftah. Doa al-istiftah. Tentunya doa al-istiftah ini adalah doa pembuka. Oleh karenanya posisinya adalah setelah takbiratul ihram. Ya, ini adalah sebagai doa pembuka. Lalu bagaimana doa yang dibaca? Wahuwa, adapun doa yang hendaknya kita baca adalah doa yang berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati ila akhirih. Itu kata Ibnu Naqib. Profesor Dr. Mustafa Dib menyempurnakan doa yang beliau nukil, ya, yang dinukil oleh Ibnu Naqib dengan berkata, doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila shalah qala, bahwa Nabi apabila melaksanakan salat beliau pun berkata, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa, ya. Walaupun ini bukan satu-satunya doa. Ada banyak doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Misalnya doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Begitupun doa Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Atau doa Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatiris samawati wal ard. Ya alimal ghaibi wa syahadah anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Dan doa-doa yang lain, ya, doa-doa yang lain yang pernah di apa namanya diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah doa yang berbunyi wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard sampai akhir, sebagaimana sudah kita sampaikan. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala an. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullah, wa yundabu dzalika likulli musallin. Membaca doa ini yaitu doa istiftah, yaitu disunnahkan bagi setiap orang yang salat. Ya, terlepas apakah salatnya adalah salat yang wajib, kata beliau, muftaridin wa mutanaffilin wa qa'idin wa sabiyyin wa mra'atin wa musafirin. Baik orang yang sedang mengerjakan salat wajib, dia disunnahkan membaca doa al-istiftah, ataupun orang yang mengerjakan salat sunnah, dia mengerjakannya berdiri atau duduk, dia seorang anak-anak atau dewasa, perempuan atau laki-laki, musafir atau mukim. Ya, jadi semuanya disunnahkan untuk membaca doa istiftah, ya. Atau kita biasa mengatakan doa iftitah begitu ya, doa iftitah. Begitupun baik imam ataupun makmum, ya, disunnahkan membaca doa ini. La fi janazatin, kecuali di dalam salat jenazah. Ya, kita tidak membaca doa iftitah di dalam salat jenazah. Karena dalam salat jenazah yang pertama kali dibaca adalah suratul Fatihah. Ya, tidak ada iftitah. Tetapi langsung kita berta'awudz, ya, mengucapkan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kita membaca surah Al-Fatihah. Tapi selain daripada salat jenazah, baik salat yang wajib, salat yang sunnah, berjamaah atau sendiri, anak-anak atau dewasa, perempuan atau laki-laki, mukim atau musafir, semuanya disunnahkan membaca doa al-istiftah. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walau tarakahu amdan au sahwan, seandainya ada seseorang yang sholat lalu dia meninggalkan doa iftitah sengaja atau lupa, sengaja atau lupa, wa syara'a fit ta'awudhi, lalu dia sudah memulai membaca ta'awudh. Jadi ada yang sholat ba'da takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu dia dengan sengaja meninggalkan iftitah. Atau dia lupa membaca iftitah sehingga dia sudah terlanjur membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang harus dilakukan? Lam ya'ud ilaihi. Tidak perlu dia kembali ke iftitah. Artinya setelah ta'awudz, hendaknya yang dia baca adalah Al-Fatihah. Tidak perlu dia kembali untuk membaca apa? Doa iftitah. Tidak perlu. Karena kenapa? Dijelaskan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu qad fata mahalluhu wa huwa al-istiftah. Karena tempat iftitahnya sudah lewat. Iftitah itu pembuka, harusnya di depan. Sedangkan dia sudah mulai membaca at-ta'awudz, maka tidak perlu dia kembali kepada iftitah, silakan dilanjutkan. walau raja'a la yuthabu alaihi. Kalau dia kembali, dia tidak mendapatkan pahala. Wala tubtil bihi salatuhu. Walaupun hal itu tidak membatalkan salatahu, salat yang dia kerjakan. Tapi yang utama ya, kalau memang dia sudah membaca ta'awuz, maka tidak perlu dia kembali kepada iftitah, tetapi hendaknya dia melanjutkan. Karena ta'awuz itu dibaca sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, sebelum membaca Al-Qur'an ya. Allah katakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah berkata, walau ahrama fa ammana al-imam aqibahu am ammana ma'ah ya thumma staftah. Seandainya ada seseorang takbiratul ihram, Allahu akbar ya, dia takbiratul ihram, lalu di waktu dia takbiratul ihram ya, selesai dia takbiratul ihram, imam ya mengucapkan amin ya, tentunya imam aminnya makmum dengan imam berbarengan ya, ucapan aminnya imam dan ucapan aminnya makmum itu berbarengan. Jadi seandainya ada seseorang yang takbiratul ihram, Allahu akbar, selesai dia takbiratul ihram, imam yang dia ikuti mengucapkan amin ya, setelah membaca misalnya waladdallin, langsung imam mengucapkan apa, amin ya. Summa staftaha, dalam kondisi ini dia masih boleh iftitah. Artinya walaupun doa itu diselingi dengan apa, ucapan imam ya, atau diselingi dengan ucapan amin ya, tapi dia masih boleh membaca doa iftitah. Beda dengan kasus yang sebelumnya. Kasus yang sebelumnya dia sengaja meninggalkan iftitah atau dia lupa membaca iftitah sehingga dia sudah terlanjur membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia tidak perlu apa, kembali untuk membaca iftitah. Tapi kalau dia masuk ke dalam salat dalam kondisi setelah takbiratul ihram imam mengucapkan kata amin, maka dia pun sebagai makmum mengikuti ya. Dalam hadis nanti akan kita baca, apabila imam wa idza qala waladdallin faqulu, kata Nabi, amin. Apabila imam sudah menyelesaikan surah Al-Fatihah, maka ucapkanlah oleh kalian amin ya, berbarengan dengan aminnya imam. Maka setelah dia mengucapkan kata amin ya, yang bermakna Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa kami, dia masih diperbolehkan untuk membaca doa iftitah ya. Lalu dikatakan di sini, walau seandainya ya, seandainya seorang yang salat dia takbiratul ihram, fasallama al-imamu qabla qu'udihi ya, sebelum makmum ini duduk untuk mengikuti imam, imamnya keburu salam ya. Jadi gambarannya makmum masuk di rakaat yang terakhir ketika imam sedang berada di duduk yang terakhir, tasyahud al-akhir ya, duduk di tasyahud akhir, imam masuk, makmum maksud saya masuk, lalu dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Ketika dia akan duduk, baru akan duduk ya untuk mengikuti imam, imam mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Artinya dia belum sempat, dia belum sempat apa, duduk bersama imam. Dalam kondisi ini dia masih boleh membaca doa istiftah ya, al-istiftah. Dia masih boleh membaca doa al-istiftah ya, dalam kondisi dia takbiratul ihram, saat mau duduk imam salam. Tentunya dia tidak perlu lagi duduk, hendaknya dia tegak berdiri melanjutkan sholatnya, dan disunahkan dia membaca doa al-istiftah. wa in qa'ada fasallama faqama fala. Tetapi kalau dia masih sempat duduk, ya imam sedang tasyahud akhir dan dia datang untuk sholat berjamaah, lalu dia takbiratul ihram, setelah itu dia turun dan dia masih sempat duduk bersama imam, fasallama, maka imam pun salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, faqama, tentunya dia berdiri, ya, orang yang terlambat ini berdiri, fala, maka dalam kondisi ini dia tidak perlu lagi membaca doa iftitah. Itu apa namanya, rincian-rincian yang mungkin dalam kehidupan kita sering apa namanya ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan ketika saya takbiratul ihram, lalu saya berniat untuk duduk, imam keburu salam, apakah saya masih boleh iftitah? Boleh. Lalu ketika imam sedang tasyahud akhir, saya masuk ke dalam sholat, saya sempat duduk, sempat berdoa, ya, membaca tasyahud, lalu saya bangkit untuk melanjutkan sholat, apakah saya perlu iftitah? Tidak, tidak perlu lagi, kata beliau. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, kenapa tidak boleh lagi? Litulil fasli baina dukhulihi fis shalah bit tahrim wal istiftah bih. Karena panjangnya, ya, pembatas antara dia takbiratul ihram dengan iftitah. Karena diseling oleh duduk lalu berdoa, ya, lalu dia berdiri dari duduknya, maka dalam kondisi ini tidak perlu lagi dia membaca iftitah. Karena mahal atau tempat dari iftitah itu adalah hukum asalnya ba'da takbiratil ihram, ya, setelah seseorang mengucapkan takbiratul ihram. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, walau adrakal imama qa'ima. Walau adrakal imama qa'ima. Seandainya seseorang yang sholat itu mendapatkan imam dalam kondisi qa'iman, dalam kondisi berdiri. Ya, ada seseorang sholat, dia masuk ke dalam sholat berjamaah, dan dia dapatkan imam dalam kondisi berdiri. Wa'alima, dan orang yang baru masuk ke dalam sholat ini tahu. Ya, wa'alima imkanahu ma'at ta'awuzi wal-fatihati atabihi. Jadi ada orang agak sedikit terlambat, dia masuk ke dalam sholat. Tentunya dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah dia melihat kondisi imam, dia mengetahui bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk membaca doa al-istiftah, membaca ta'awudz, ya, at-ta'awudz, dan doa dan bacaan al-fatihah. Ya, Allahu Akbar. Imam sudah duluan, dia terlambat sedikit. Lalu dia mengatakan, saya masih sempat ini. Masih bisa saya baca doa al-istiftah, lalu at-ta'awudz, dan doa dan qiraatul fatihah. Dia memiliki pengetahuan. Tentunya dilihat dari kebiasaan imam, atau surat yang dibaca oleh imam, dan lain sebagainya. Ya atabihi. Maka hendaknya dia melakukan hal itu. Jadi kalau kita datang ke masjid, lalu kita katakan, wah, yang dibaca surat ini agak panjang. Saya masih punya kesempatan untuk membaca tiga-tiganya. Yaitu al-istiftah, at-ta'awudz, dan juga qiraatul fatihah. Maka hendaknya dia melakukannya. Hendaknya dia melakukannya. Fa'in syakka. Tetapi kalau dia ragu, kalau saya baca semua, nanti apakah saya tertinggal oleh imam atau tidak, ya? Ya, apakah saya bisa mengikuti imam dengan sempurna atau tidak? Jangan-jangan saya baru baca iftitah dan ta'awudz, imam sudah ruku. Dalam kondisi seperti ini, yaitu dalam kondisi dia ragu, apakah dia bisa menyempurnakan al-iqtida, ya, menyempurnakan mengikuti imam, maka hendaknya dia tidak perlu membaca al-istiftah walam yata'awwaz, dan tidak perlu dia membaca at-ta'awwuz bal yashra'u fil Fatihah, tetapi dia harus memulai membaca al-Fatihah. Jelas ya? Tapi kalau dia tahu imam baru selesai al-Fatihah, yang dia baca pun surat yang biasanya panjang, apalagi hari Jumat di waktu subuh misalnya as-sajdah ya dan al-insan panjang, maka dia membaca tiga-tiganya, al-istiftah, lalu apa? At-ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan yang ketiga adalah apa? Membaca al-Fatihah. Itu kalau dia memperkirakan bahwa dia masih sempat. Tetapi kalau dia ragu, maka hendaknya dia memulai langsung membaca apa? Suratul Fatihah. Nanti akan kita bahas tentang masalah al-Fatihah di dalam salat ya, yang merupakan ruknun ya min arkanis salah, di antara rukun-rukun salat. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Fa in raka'al imamu qabla an yutimmaha," apabila imam ruku ya, apabila imam ruku, "qabla an yutimmaha," sebelum makmum menyempurnakan bacaan, "raka'a ma'ahu," ya, dia boleh langsung ruku bersama imam, dengan syarat "in lam yakun istaftaha wala ta'awwadha," dengan syarat tadi dia tidak istiftah dan tidak ta'awuz. Maksudnya bagaimana ini? Jadi kalau ini masih konteksnya penjelasan sebelumnya. Penjelasan sebelumnya berkata apa? Apabila ada seseorang yang sholat, dia masuk ke dalam sholat, jelas. Lalu dia perkirakan, kayaknya saya masih sempat untuk iftitah, untuk ta'awuz, untuk fatihah. Maka hendaknya dia lakukan. Sampai sini jelas. Tetapi kalau dia ragu, apakah dia bisa mengerjakan tiga-tiganya, hendaknya dia mencukupkan dengan al-fatihah. Karena al-fatihah itu adalah rukun, tidak boleh ditinggal. Ya, kalau dia misalnya telah memulai membaca al-fatihah dan dia tidak membaca al-istiftah dan tidak membaca ta'awuz, karena dia khawatir tidak dapat ini, maka dia langsung membaca al-fatihah. Ya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca. Ya. Lalu dia mendapatkan imam ruku qabla an yutimmaha, ya, sebelum dia menyempurnakan bacaan al-Fatihah, raka'a ma'ahu. Dalam kondisi ini, walaupun dia belum menyelesaikan al-Fatihah, makmum diperbolehkan untuk ruku bersama imam. Maka sisa dari ayat yang belum dibaca oleh makmum, yatahammaluhul imam, itu ditanggung oleh imam. Apakah ini dalam semua kondisi? Kata beliau, in lam yakun istaftaha wala ta'awwaza. Ini dalam kondisi kalau dia tadi tidak membaca iftitah dan tidak membaca ta'awuz. Artinya langsung dia baca al-Fatihah. Tapi kalau dia sempat membaca iftitah dan membaca ta'awuz, maka dia dianggap telah melalaikan yang wajib. Artinya dia harus memperkirakan, dapat enggak nih al-Fatihahnya. Kalau dia perkirakan tidak dapat, ya sudah jangan baca yang lain, baca yang rukun. Tetapi kalau dia tahu bahwa dia tidak akan sempat membaca al-Fatihah, dia malah membaca iftitah dan membaca at-ta'awudz, maka dia wajib, ya, ketika imam ruku, dia wajib mengganti beberapa waktu yang dia pakai untuk membaca iftitah dan membaca ta'awuz, ya, dia gunakan untuk membaca al-Fatihah. Artinya ketika imam sudah ruku dan dia salah. Kenapa dia salah? Seharusnya tadi ketika dia masuk sholat, dia tahu bahwa dirinya terlambat, dia tidak perlu lagi baca iftitah, yang menyebabkan dia tidak membaca al-Fatihah. Harusnya dia tidak perlu lagi membaca ta'awuz, yang menyebabkan dia terlambat membaca atau tidak sempat membaca al-Fatihah. karena kelalaian dia itu, ketika imam ruku, ya ketika imam ruku, dia diharuskan untuk mengganti beberapa waktu yang dia gunakan untuk membaca iftitah dan ta'awuz tersebut untuk mengerjakan apa namanya, untuk membaca surah Al-Fatihah. Jelas atau tidak? Ini agak sedikit filsafat. Agak sedikit akli. Ya, jadi gambarannya ada seseorang masuk ke dalam sholat. Dia mengatakan, masih sempat saya baca al-istiftah, at-ta'awudz dan al-fatihah. Masih sempat, ya sudah baca tiga-tiganya. Tapi kalau dia ragu, saya dapat enggak nih ya tiga-tiganya? Ya sudah, ambil yang wajib. Apa itu yang wajib? Ya al-fatihah. Kalau dia tidak baca al-istiftah, tidak baca ta'awuz, dia langsung mengerjakan yang wajib karena khawatir tidak bisa menyempurnakan yang wajib, maka dia tinggalkan yang sunnah, lalu imam ruku, maka dia boleh langsung ruku. Tapi kalau dia lalai, yaitu dia sempat membaca iftitah padahal waktunya sudah tidak cukup, waktunya hanya cukup untuk al-fatihah, dia malah baca iftitah dulu ketika imam ruku, dia tidak bisa langsung mengikuti imam, tapi tunggu membaca beberapa ayat dari al-fatihah sebanyak waktu yang dia pakai untuk iftitah. Artinya kalau memang dia baru nyampe ayat yang kelima dari al-fatihah, dan imam sudah ruku, ya, maka dia hendaknya menambahkan dua rokaat. Kenapa harus menambahkan dua rokaat? Iya, karena waktunya sempat dia pakai untuk iftitah. Harusnya tidak perlu iftitah. Kalau memang waktu untuk yang wajib itu tidak cukup, ya sudah cukup dia membaca al-fatihah. Oleh karenanya dikatakan di sini, fa'in roka'al imamu qabla an yutimmaha, apabila imam ruku qabla an yutimmaha, sebelum dia menyempurnakan al-fatihah, raka'a ma'ahu, maka dia boleh langsung ruku bersama imam, in lam yakun istaftaha wala ta'awwaza, jika sebelumnya dia tidak iftitah dan ta'awuz. Wa illa, tetapi kalau sebelumnya dia iftitah dan ta'awuz yang menjadikan dia tidak dapat al-fatihah, qara'a, maka dia harus melanjutkan al-fatihah biqadri seukuran mashtagalla bihi, seukuran waktu di mana dia disibukkan dengan iftitah dan ta'awuz. Ya, dikatakan di sini, li taqsir bil ishtighal bihima anil fatihati allati hiya fardun fil qiyam, karena dia telah menyibukkan diri dia dari hal yang wajib disebabkan oleh hal yang sebenarnya boleh ditinggalkan. Tapi kenapa Anda tidak tinggalkan kalau memang waktunya hanya cukup untuk Suratul Fatihah. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya ya. Jadi kalau kita belajar mazhab apapun ya, mereka tidak sembarang berbicara, tetapi mereka mendasari ijtihad mereka dengan dalil dan sifatnya aplikatif. Ya, sifatnya aplikatif artinya memang sudah hasil ijtihad yang matang yang tinggal dipakai. Ya, beda kalau bapak-bapak memahami sendiri ya mungkin tidak sampai kepada rincian-rincian seperti ini. Artinya langsung belajar sendiri kitab Bulughul Maram atau kitab yang lain, tentunya itu kitab-kitab yang di dalamnya banyak sekali pelajaran. Tetapi ketika kitanya, masalahnya bukan tidak ada pelajaran di dalam kitab itu, kitanya tidak memiliki ilmu yang cukup untuk memahami hadis demi hadis ya. Kita perlu penjelasan para ulama yang mumpuni ya, sebagaimana Ibnu Naqib atau para ulama yang lain yang diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan di sini, fa in raka'a walam yaqra biqadrihi batalat salatuhu. Kalau dia langsung ruku ya, padahal fatihahnya belum selesai ya, dia langsung ruku dan dia tidak mengganti fatihah itu ya, dengan membacanya seukuran dia membaca iftitah dan ta'awuz, maka sholatnya dianggap batal. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, litarkihi ma furidu alaihi min qiraatil fatihah au ba'diha. Karena dia meninggalkan perkara yang diwajibkan atasnya. Oleh karenanya saya mengingatkan betul bahwa ketika kita masuk sholat, ya, kita harus bisa memperkirakan. Ini hanya cukup untuk Al-Fatihah atau cukup untuk tiga-tiganya, Al-Istiftah, At-Ta'awuz, dan Al-Fatihah. Kalau memang kita ikut sejak awal, ya, kita sejak awal mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ya silahkan. Silahkan kita baca tiga-tiganya. Tetapi, ya, tetapi kalau kita agak sedikit terlambat, ya, maka tidak perlu kita membaca Al-Istiftah. Dan kalau kita khawatir kita tidak dapat Al-Fatihah, tidak masalah juga kita tidak membaca At-Ta'awuz, yaitu ucapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita tahu kita tidak akan dapat Al-Fatihah, lalu kita nekat tetap membaca doa Al-Istiftah, sehingga menyebabkan kita tidak dapat Al-Fatihah, kata beliau, maka batalat sholatuhu. Bisa batal sholatnya. Karena apa? Kita dengan sengaja meninggalkan yang wajib. Padahal kita masih mungkin mengerjakannya. Dalilnya mana? Nah, nanti akan kita baca dalilnya ya. Hadisnya sangat banyak sekali. Ya. Di antaranya adalah hadis yang sahih ya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu kata Nabi. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Nanti akan dibahas ya di rukun yang ketiga. Ya, karena kita ini masih lanjutan dari rukun yang kedua, yaitu apa yang dilakukan setelah takbiratul ihram. Lalu dikatakan di sini, fa in qara'a. Ya. Seandainya orang yang tadi terlambat, dia membaca sebagaimana yang kita anjurkan. Apa yang dianjurkan oleh Ibnu Naqib? Kalau dia lalai, dia membaca iftitah, padahal waktunya hanya cukup untuk Al-Fatihah, dia malah baca iftitah, sehingga Al-Fatihahnya baru sepotong, imam sudah keburu apa? Keburu ruku, maka hendaknya dia lanjutkan Al-Fatihah. Ya, berapa lama dia harus melanjutkannya? Selama waktu yang dibutuhkan untuk baca iftitah. Tadi iftitah baca berapa lama? Sekian, ya sudah lanjutkan baca Fatihah. Tetapi seandainya dia sedang membaca Fatihah, fatakhallafa bila uzrin, lalu imam keburu apa namanya? Keburu bangkit, ya. Fa in rafa'al imamu qabla ruku'ihi, maka seandainya imam berdiri dari ruku sebelum orang itu menyempurnakan Al-Fatihah, fatathu ar-raka'ah, maka dia kehilangan satu rakaat. Maka dia kehilangan satu, artinya satu rakaat itu dianggap tidak dia dapatkan. Apa yang harus dia lakukan? Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai fayutabi'ul imamu fi salatihi. Dia tetap melanjutkan mengikuti imam, ya. Artinya mengikuti imam secara langsung, tidak boleh ruku sendiri. Dia tidak boleh ruku sendiri. Thumma ya'ti bitilka raka'ah allati fatathu ba'da salamil imam, kemudian dia wajib mengganti rakaat itu yang tidak dia dapatkan setelah imam salam. Ya, setelah imam salam. Artinya setelah imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia berdiri untuk menambahkan apa? Satu rakaat. Jelas ya ma'asyiral muslimin, intinya Fatihah itu adalah rukun. Oleh karenanya kalau kita datang dari awal sholat, ya silahkanlah baca iftitah, al-istiftah, at-ta'awuz, silahkan kalau waktunya luas. Tetapi kalaupun kita datang agak terlambat, ya kemungkinan kita tidak bisa menyempurnakan iftitah, tidak menyempurnakan qiraah al-fatihah, ya sepertinya saya tidak akan dapat nih Fatihah, ya sudah langsung Fatihah, jangan baca-baca yang lain, ya. Karena kalau kita baca-baca yang lain yang menyebabkan kita tidak bisa menyempurnakan Al-Fatihah, maka kita dianggap telah melakukan kesalahan. harusnya kita memprioritaskan yang wajib dari yang sunnah. Ya. Tapi kan Ustaz sama-sama bacaan sholat. Iya, bacaan sholat itu bertingkat. Ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya wajib. Kalau memang hanya cukup waktunya untuk yang wajib ya, kerjakan yang wajib saja. Sedikit lagi ma'asyiral muslimin, lalu dikatakan di sini wa yundabu ba'dahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan setelah kita membaca al-istiftah, kembali ke pembahasan istiftah, kalau kita sudah selesai membaca istiftah, maka disunnahkan kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, atau disebut at-ta'awudz. Berdasarkan firman Allah surat An-Nahl ayat 98 di mana Allah berfirman فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan Al-Fatihah adalah Al-Quran. Maka disunnahkan kita sebelum baca Al-Fatihah dan setelah membaca iftitah, kalau waktunya luas, kita membaca apa? Ta'awuz. Jadi setelah al-istiftah, dan qabla al-fatihah, hendaknya kita membaca apa, saudaraku sekalian? Membaca at-ta'awuz. Wa yata'awwadhu fi kulli raka'atin. Dan hendaknya orang yang sholat, ta'awuznya di setiap rakaat. Artinya rakaat pertama sebelum fatihah dia ta'awuz, rakaat kedua sebelum fatihah dia ta'awuz, rakaat ketiga kalau maghrib sebelum fatihah ta'awuz, rakaat keempat kalau zuhur atau asar atau maghrib atau isya hendaknya atau ya yang empat rakaat hendaknya dia berta'awuz ba'dal istiftah wa qablal qiraah. Wa fil ula akid. Dan di rakaat pertama itu lebih ditekankan. Artinya baca ta'awuz di rakaat pertama itu sangat ditekankan. Walaupun tetap disunnahkan di rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Sawa'un al-imam sama saja. Artinya dianjurkan baik untuk imam, untuk makmum juga. Untuk al-munfarid, orang yang sholat sendiri. Orang yang muftarid, mengerjakan yang wajib, atau mutanafil, orang yang mengerjakan yang sunnah, hatta al-janazah. Termasuk dalam salat jenazah pun disunnahkan membaca ta'awuz. Wa yusirru bihi fi sirriyah wal jahriyah. Dan yang namanya membaca ta'awuz itu kita sirkan, bacaannya kita pelankan, baik di salat yang sir, seperti zuhur asar, ataupun di dalam salat yang jahriyah. Salat yang jahar seperti maghrib, isya dan subuh. Ta'awuznya tetap apa? Sir. Ya, dibaca pelan. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kadu'a il istiftah. Karena dia disamakan hukumnya dengan doa istiftah. Sebagaimana doa istiftah dibaca sir, pelan, begitupun doa memohon perlindungan. Atau biasa disebut dengan at-ta'awuz. Wallahu'alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini poin-poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ini yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.